Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kami pada hari ini dapat bersua dengan Anda dimanapun Anda berada melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, dalam acara Penyujuk Hati untuk membahas lebih lanjut tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syanglawi. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membahas secara lebih lanjut dan mendalam tentang keterangan ayat 75 dari surat Al-A'raf berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumihi lillazina istud'ifu liman amana minhum at'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, ayat ini masih menceritakan tentang dialog yang terjadi antara Nabiullah Saleh dengan kaumnya. Di dalam keterangan ayat yang terdahulu sudah dijelaskan bagaimana Nabi Saleh memberingatkan kaumnya dan mencoba menyadarkan mereka dengan memberikan gambaran betapa besar nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kaumnya. Nah, di dalam ayat 75 ini terjadi semacam dialog antara para pimpinan dan juga rakyat yang mereka pimpin ketika para pimpinan itu mengatakan qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Al-Qur'an menggambarkan keterangan ini dengan para pemuka-pemuka pimpinan mereka itu dengan menyombongkan diri di antara kaumnya berkata. Menarik di sini adalah bahwa keterangan ini menggambarkan tentang adanya suatu kepemimpinan di dalam suatu masyarakat. Artinya ada pemerintahan, ya. Syekh Muhammad Mutawalli Syanglawi mengatakan ada unsur di dalam masyarakat, ada pemimpin dan juga ada pengikut. Nah, di dalam keterangan ayat 75 ini Al-Qur'an menggambarkan bagaimana para pimpinan mereka itu adalah orang-orang yang sombong dan menekan rakyat yang dipimpinnya. Mereka mengatakan, apakah kamu beriman? Apakah tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya? Ya, keterangan awal ayat ini Allah memberikan suatu gambaran betapa para pimpinan saat itu adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Inilah salah satu pangkal bencana dan ini adalah salah satu sebab musabab kenapa ada di antara kaum Nabi Saleh, terutama sekali para pimpinannya, kenapa mereka itu tetap ingkar dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabiullah Saleh alaihissalam. Jawabannya satu saja adalah ketika mereka merasa sombong, ketika mereka merasa diri mereka itu lebih tinggi daripada Nabiullah Saleh alaihissalam, dan ketika mereka menganggap ajaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihissalam adalah merupakan suatu rekayasa saja dari Nabi Saleh untuk mendapatkan perhatian dari kaumnya saja. Oleh karena itu, kesombonganlah yang menyebabkan hati mereka itu tertutup dan tidak akan pernah dapat menerima segala ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Nabiullah Saleh alaihissalam. Apakah kamu mengetahui bahwasanya Saleh telah diutus menjadi rasul oleh Tuhannya? Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir para asatiz kita yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar RRI yang kami hormati dan yang kami muliakan, bahwa di dalam ayat 75 surah Al-A'raf ini Allah menggambarkan ada memang dua kelompok manusia. Ada namanya kelompok istakbaru, ada kelompok ustadaifu. Jadi Allah menganggap orang-orang yang tidak mau beriman kepada risalah Nabi Saleh itu kaum Samud. mereka itu adalah orang istakbaru yang menyombongkan diri. Kenapa? Sebab sewajarnya ketika risalah itu datang dan berisi kebenaran, tanda seorang itu ya tunduk kepada Allah, pasti dia menerimanya. Tapi bila terjadi kebalikannya, maka dia istakbaru. Nah, mereka menganggap kalau sudah istakbaru, orang-orang yang selain dia, yaitu orang-orang yang beriman kepada mereka, ustudhaifu, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap lemah. Jadi pengikut Nabi Saleh ini dianggap orang yang lemah, orang yang tidak punya kapabilitas yang baik. Tetapi orang-orang yang lemah ini sebenarnya adalah orang-orang yang memang kuat imannya. Tapi walaupun tidak banyak uangnya, tidak punya kedudukan, tapi hati mereka lebih bersih. Maka orang-orang yang badawi kalau bahasa Arabnya, atau orang-orang kampung yang lebih cenderung kalbunya itu bersih, jiwanya itu tidak kotor dan relatif tidak punya banyak kepentingan, tidak punya banyak keinginan apa-apa kecuali menerima yang benar. Nah, maka mereka menjawab dari pertanyaan orang-orang yang istakbar tadi, kalian tahu nggak kalau Nabi Saleh itu seorang rasul? Ya benar, bukan saja tahu, kami beriman kepada risalahnya. Aja di sini menunjukkan bahwa keberimanan orang-orang yang dianggap lemah tadi itulah keberimanan yang berasal dari hati sanubari mereka. Karena pertanyaan itu adalah berdasarkan ilmu. Jadi ilmu itu memunculkan keyakinan. Jadi ketika nanti kita melihat bagaimana azab yang diturunkan kepada orang-orang yang istakbaru tadi, namun orang-orang yang beriman ini sudah selamat. Dan mereka melihat bagaimana kehancuran yang total diberikan Allah kepada kaum Samud ini. Ini mungkin dari saya, Ustaz, silakan. Iya, saya pun melihat bahwa keberagamaan ini lebih sering dianut oleh orang-orang yang hidupnya bersahaja, atau lebih tepatnya kalau di sini orang-orang yang lemah. Lemah bukan secara keimanan, tapi mungkin lemah secara ekonomi dan finansial. Dan itu tidak saja berlangsung pada zaman Nabi Saleh. Pada zaman Nabi Muhammad pun kita menemukan orang-orang pertama kali masuk Islam, memang ada orang yang kuat secara finansial seperti Abu Bakar dan Khadijah. Tetapi lebih banyak akhirnya kita menemukan yang masuk Islam itu adalah seperti Bilal bin Rabah dan kawan-kawannya. Atau bahkan diantara mereka lebih banyak para budak. Ini mengindikasikan bahwa keimanan itu lebih bisa dinikmati oleh orang-orang hidup susah. Al-Izzat Begovet dalam bukunya Islam Antara Timur dan Barat mengilustrasikan bahwa tempat penginapan orang miskin itu di dunia ini itu hampir rata-rata di rumah-rumah peribadatan. Maka kita menemukan masjid itu biasa dikelilingi oleh para pengemis dan peminta-minta, atau orang yang bersahaja, mungkin terkadang tukang beca gitu ya kan. Begitu juga gereja di daerah Eropa, dimanapun kita menemukan hal yang sama, kata dia. Ini merupakan bukti apa? Bahwa manusia kalau sudah susah hidupnya, lebih dekat dia dengan Tuhan. Betul. Tetapi ketika dia mapan hidupnya, dia terkadang lebih mudah untuk melupakan Tuhan. Sebagaimana kita sebutkan pada ayat yang kemarin, innal insana la yadgha arra'ahu istaghna. Ketika dia merasa dirinya serba kecukupan, dia pun sudah mulai menjadi manusia-manusia yang taghut. Yeah. Nah, di sini juga kita menemukan hal yang sama pada ayat 75 dari surah Al-A'raf. Iya. Yeah. Semakin menarik ini pembahasan kita, Ustaz. Ada satu pertanyaan dari saya. Kalau dari pemaparan Ustaz Hanafi dan Ustaz Jainal tadi, apakah ini mengindikasikan bahwasanya agama memerintahkan kita untuk menjadi orang yang susah atau orang yang hidup sederhana, ataukah memang Al-Qur'an sendiri, agama sendiri memotivasi kita untuk menjadi orang yang memiliki segalanya dalam artian ilmu pengetahuan, harta kekayaan? Bagaimana ini, Ustaz Hanafi? Ya, pada dasarnya tawaran yang ketiga itu ialah tawaran Al-Qur'an. Itu memotivasi manusia untuk bangkit, untuk menjadi khalifah, untuk menjadi orang yang memegang tampuk dunia dengan segala materinya. Tetapi kita harus ingat juga bahwa walaupun tidak semua orang mampu melakukan itu dan bisa bersikap adil dan bisa bersikap seperti khulafa ar-rasyidin yang dulu, tetapi itu bukan yang mustahil. Dan memang kalau kita mau jujur, untuk majunya agama ini mesti dipegang dunia. Iya. Apapun akses, apapun keinginan proyek-proyek yang dibuat, tidak akan bisa terlaksana secara real tanpa ada materi yang di tangan kita. Iya. Jadi maka untuk itu sebenarnya kata Nabi, zuhud itu adalah hakikatnya bahwa engkau letakkan dunia di tanganmu, Allah di hatimu. Mm-hmm. Itu ada gambaran bagaimana seorang yang bersikap terhadap dunianya. Yeah. Pernah Hasan Al-Basri diajak mengajak anak-anak muridnya ke rumah seseorang yang kaya, ditunjukkan, kita akan ke rumah orang yang zuhud. Masuklah dia ke istana, rumah saudagar itu, mana zuhudnya? Tak nampak setelah pulang. Yeah. Ketika ditanya oleh muridnya, saya tidak menampak kezuhudan bapak saudagar tadi itu yang belajar dengan Tuhan. Sebenarnya dia yang paling zuhud. Di antara gelimangan harta, dia masih menghormati kita. Di antara gelimangan hartanya, masih ada yang dikeluarkannya pagi itu untuk infak sedekah bagi para pengemis di kota Basrah ini. Nah, maka kita melihat bahwasanya apa yang dikatakan Imam Hasan Basri ini adalah merupakan gambaran yang seharusnya menjadi sosok kepribadian muslim. Iya. Kalau Islam itu identik dengan kepapahan dan segala macam, ya tentunya tidak akan pernah jaya Islam ini di permukaan bumi ini. Nah, ini sih, Ustaz. Iya, kalau saya melihat ada memang orang selalu mengidentikan dan pernyataan yang sering kita dengar, kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi kufur. Tapi kalau kita lihat ayat yang kita kaji di sini, ustuda'ifu itu malah adalah orang-orang yang miskin itu secara finansial, itu malah adalah orang-orang yang kuat imannya. Ini kan berarti terlihat sedikit kontradiksi gitu ya. Iya. Bagaimana kok di satu ayat disebutkan di suatu pernyataan disebutkan fakir itu mendekatkan kekufuran, di sisi lain fakir itu malah mendekatkan kepada keimanan. Berarti di sisi lain kalau kita lihat kekayaan mendekatkan kepada keimanan, tetapi pada ayat 75 dari surah Al-A'raf ini malah orang kaya itulah yang pertama kali yang kufur kepada ajakan Nabi Shalih alaihi salam, dan begitu juga pada posisi Nabi Muhammad berdakwah. Ini terkait erat, bukan ayatnya yang salah, bukan pernyataan yang kita sebutkan tadi yang salah, tetapi sebenarnya persepsinya harus dijelaskan bahwa harta itu adalah ujian dan cobaan. Ada orang yang kuat diuji dengan harta sehingga dia malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia miskin, maka dia pun menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga sebaliknya, orang yang ketika miskin dia dekat kepada Allah, dan ketika kaya dia malah menjauh dari Allah. Maka di sini merupakan pembelajaran kepada kita bahwa yang terpenting dari agama itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, baik dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya. Iya. Nah, itu kunci yang perlu kita ini kan. Bukan berarti kalau aku miskin aku jauh dari Allah, kalau gitu aku tunggu kaya dululah baru dekat kepada Allah. Nah, itulah yang salah. Dalam kondisi apapun, yang menjadi nikmat hidup ini, menjadi bahagia hidup ini, kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin satu pesan penting lain yang bisa kita tangkap dari keterangan ayat ini, disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Ini kan sekarang lagi rame-ramenya nih Ustaz, pencalonan diri menjadi caleg ini kan, dari baik tingkat 1 atau tingkat Sumatera Utara. Ya, mungkin satu hal yang harus diperhatikan sebagaimana tadi ini disampaikan oleh Ustaz Jenal adalah bahwa sebenarnya kekayaan itu sendiri adalah merupakan cobaan. Jadi kalau menurut saya yang namanya kepemimpinan, ya, tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebuah cobaan. Artinya bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri, ingin menjadi wakil rakyat atau pemimpin saat sekarang ini, hendaklah sebelum dia mencalonkan dirinya berpikir kembali, sanggupkah dia mengemban tugas yang besar ini nantinya. Kalau memang tidak sanggup, jangan majukan dirinya. Kenapa? Karena itu adalah merupakan akan menjadi azab bagi dirinya. Tapi pada saat dia merasa sanggup untuk menjadi orang-orang yang memegang amanat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga amanah rakyat, silakan dia maju, karena itu adalah yang terbaik yang terbaik bagi untuk dirinya maupun bagi orang lain. Iya. Ada tambahan Ustaz Jenal? Iya, kalau saya melihat juga Di samping masalah caleg yang mungkin lagi rame, di Sumatera Utara ini juga lagi rame-ramenya masalah harga sawit yang turun, gitu ya. Jadi kita melihat bagaimana kuasa Allah yang bisa membuat orang kaya tiba-tiba jatuh miskin dan orang miskin tiba-tiba menjadi kaya raya. Nah, ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa yang terpenting bukan Anda mengeluh di saat susah dan Anda pura-pura tidak mau tahu dengan tetangga ketika kaya. Tetapi yang terpenting dalam hidup ini, bagaimana Anda di saat susah dekat dengan Allah. Jangan waktu susah ini dekat dengan Allah, rajin ke masjid, waktu kaya sibuk di kebun sawit gitu ya. Dalam keadaan apapun, ini merupakan pembelajaran bagi kita, bagi masyarakat yang terkena musibah jatuhnya harga sawit ini. Dekatlah kepada Allah kapan dan di mana saja. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan-masukan dari para ustaz kita tadi memberikan satu wawasan baru dan keyakinan baru di dalam diri kita, bahwasanya sebenarnya di dalam kehidupan ini tergantung bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan dapat tetap konsisten di dalam keimanan kita dan kita dapat memberikan manfaat yang terbaik buat masyarakat dan juga buat negara yang kita cintai ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.